Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di bab tentang muamalah. Kita lanjut pembahasan tentang akad salam yang sebelumnya sempat terhenti di bagian tentang jual beli barang salam. Di sini dikatakan wala yasihu bai'ul muslim fihi, tidak sah menjual barang salam sebelum kita qabad qabla qabdihi. Baik nanti dijualnya kepada si muslim ilaih atau dijual kepada rajulun ala rajulin ajnabiyyin. Jadi kan alurnya itu pertama ada A selaku muslim ilaih. Lalu kemudian B adalah si muslim atau si pembeli. Ini A harusnya serahkan barang. Dimana yang pertama kan si B bayar dulu, si muslim. Ini bayar uang salamnya. Ini yang kedua. Ini muslim fihinya. Maka kalau muslim fihi ini sama si B mau dijual ya, maka berarti nanti dari B bisa dia jual lagi ke siapa? Muslim ilaih, atau nanti dia jual kepada pihak lain. Nah, anggap di situ ada si C. Nah, jadi tiga kemungkinan. Apakah di sini dijual 3A atau dia mau jual ke 3B? Ya. Nah, kemungkinannya begini. Li'annahu bai'u dainin fi zimmatil ghair wal mushtari qad yatamakkan minal qabdi wa qad la yatamakkan. Kenapa kok enggak boleh dijual ya? Di sini disampaikan karena posisinya pembeli bisa saja dia mendapatkan barang itu dan bisa jadi dia enggak dapat. Karena posisi barang saat itu kan masih di A. Nah, di proses ini ada kemungkinan bisa tidak. Nah, di sini ada kondisi di mana belum pasti nih si B. Sehingga kenapa kok kemudian dia berani meneruskan ya, melanjutkan melakukan poin 3 ya, atau bagian 3. Sementara di bagian 2 belum tuntas gitu ya. Jadi bisa sampai, bisa tidak. Ya walaupun dugaan kuat mungkin bisa saja sampai. Tapi ini masih jadi masalah sebelum si B-nya nerima. Sebelum si muslim itu dia mengkobet. Lalu kemudian ada hadis yang dicantumkan. Man aslama fi syai'in fala yusrifu ila ghairihi. Maka jangan kemudian dia alihkan, dia transaksikan kepada yang lain. Lakin hadzal hadis do'if la yuhtaju bih. Tapi ini hadisnya hadis do'if yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk argumen. Fa in qala qa'il idzan hal yajuzu bai'ul muslim fihi qabla qabdihi. Sehingga kalau kemudian ada yang bertanya, bagaimana boleh enggak si muslim menjual muslim fihi? Muslim fihi tadi adalah objek salam itu sebelum dia qabd, sebelum dia terima barangnya. Fal jawab yajuzu bai'uhu 'alal muslim ilaih. Nah, perhatikan, ternyata dirinci. Kalau dia menjualnya kepada muslim ilaih, ini boleh. Berarti yang jalur sini diizinkan, yang jalur 3A. Ini ya, yang jalur 3A di ACC. Yang ini enggak apa-apa. Karena si A-nya ini adalah muslim ilaih. Toh juga barangnya masih di A. Kalau dijual kepada muslim ilai, ini tidak apa-apa katanya. Karena barangnya juga posisinya masih di A. Wa inda syekhil islam ibn Taimiyah yajuzu bay'uhu hatta ala ajnabiyin. Nah, kalau syekhil islam ibn Taimiyah itu membolehkan dijual kepada si C. Akan tetapi komentar dari Syekh Utsaimin rahimahullah fihi nazar. Ini perlu ditinjau ulang kembali. Li'annahu haqiqatan idza bi'tahu ala ghairi man huwa alaih. Karena kalau kita jual dari B pindahkan langsung ke si C, sementara si C itu bukan si A gitu ya. Ada kemungkinan qad yata'azzar alaihi akhdhu. Jadi bisa saja ini enggak dapat oleh si B tadi barangnya dari A. Sehingga kalau dia jual, ini menjadi masalah nanti. Yubak nasi'atan maknahu maqabadoh. Dia belum terima barangnya dari si A. Sehingga dalam hal ini Syekh Utsaimin rahimahullah kurang sependapat dengan Ibn Taimiyah. Fatawasu' ghair zahir li jiddan, kata beliau. Jadi saya belum menemukan celah ya untuk menyatakan pendapatnya Ibn Taimiyah itu boleh. Jadi saya belum menemukan sisi pembolehannya itu di mana. Sehingga yang nampak sekarang kata beliau enggak boleh gitu ya. Wa Syekhul Islam itu juga membolehkan bai'uddain ala ghair man huwa alaih. Ini sama, beliau membolehkan menjual utang kepada atau piutang kepada pihak lain yang itu bukanlah si debitur gitu ya. Lakinnahu, tapi di situ disyaratkan istaritul qudrah ala akhzi. Si pembelinya harus mampu untuk mengambilnya atau menariknya. Lakin in ba'ahu 'alal muslim ilai fa innahu yashtarit salasata syurut atau yushtarat salasat syurut. Jadi yang di sini ya, di sini beliau memilih tidak sependapat ya Syekh Utsaimin untuk yang poin 3B. Beliau bilang belum menemukan titik untuk sependapat gitu ya. Nah, yang 3A tadi boleh dia dengan catatan syarat yang pertama, si B tidak boleh ambil untung, alayar bah. Ini yang pertama. Jadi kalau dia mau jual, berapa harga barang, harga si muslim fihinya saat itu, ya itulah yang dijual dengan harga saat itu. Li'annahu law ba'ahu bi'aksar min si'ri yaumihi la rabiha fima lam yadman. Karena kalau dia menjual dengan harga yang lebih mahal, barangnya kan belum ada di dia. Berarti dia akan mendapatkan keuntungan, tapi dia belum menanggung resiko terhadap barang dan itu tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk apa mendapatkan keuntungan, tapi kita belum yakman. Dan ini disebutkan di sini ada kutipannya, ya riwayat-riwayat hadisnya. Pemasalan ya di sini disebutkan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau dia tadi pesan 100 sok gandum, ini muslim fihinya 100 sok gandum, kemudian nilainya itu adalah pada saat harus diserahkan itu misalnya 200 dirham, ya sudah, ini yang berhak. Kalau dia bilang, si B bilang sama si A, A, ini saya jual kepada kamu, harganya mi'atain wa khamsin dirhaman, 250. Maka, la yajuz, tidak boleh. Sehingga misalkan tadi ya, si B-nya beli beras, gantinya gandum, beras berapa tuh kita beli? Harga 1 ton ya. 1 ton ya dikali berapa? Misalkan 10 ribu. Jadi dapatnya berapa? 10 juta misalkan ya. Maka ya sudah, B hanya berhak menjual itu ke A 10 juta. Tidak boleh 10 juta 500 atau dijual 11 juta. Karena dia berarti rabiha fi hadzal bur qabla an yadkhula fi dhamani. Barangnya belum masuk ke tanggungan dia, resikonya, sehingga enggak boleh dia mengambil keuntungan pada barang itu. Li'anahu lam yamlikhu wa lam yaqbidhu. Jadi dia belum menerima barangnya dan belum memiliki. Nah, fayakunu qad rabiha fima lam yatman. Dan hadisnya Ibn Umar yang tadi disebutkan, la ba'sa anta khudaha bi si'ri yaumiha. Jadi dia tidak boleh mendapatkan untung. Itu syarat yang pertama. Kalau dia mendapatkan untung, ini tidak boleh. Jadi patokannya tadi salah satunya harga ya. Kalau harganya 200, maka dia tidak boleh tambahin berapa. Tapi kalau dia jual rugi itu boleh. Di sini dikatakan bimi'ah wa khamsin. Mi'ah wa khamsin berarti dia harusnya ini barang harga 200, kemudian jadi 150, itu tidak apa-apa, boleh. Li'anahu idza jaza bi si'ri yaumiha fabi madunaha min babi aula, dijual rugi boleh. Wali annana 'allalna man az-ziyada bi alla yarbah. Kenapa kok tidak boleh nambah? Ya supaya dia tidak dapat untung, padahal dia belum nanggung resiko. Wa hadza lam yarbah bal khasira. Kalau rugi tidak apa-apa. Itu disampaikan di situ. Sehingga yang pertama ini boleh dengan syarat ya, transaksi ini boleh dengan syarat. Syarat pertama, B tidak untung, tidak ambil untung ya. Tidak ambil untung itu berarti dua kemungkinannya, jual harga pasar berapa barangnya, harganya saat itu ya dijual harga pasar, atau jual modal, atau yang kedua ya tidak ambil untung, ini bisa juga posisinya adalah jual rugi. Nah, jadi dia jual rugi, sehingga dia dikatakan tidak untung. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, an yahsulal at-taqabut qabla tafarruq fima idza ba'ahu bi syai'in yajri fihi riba an-nasi'ah. Harus ada taqabut untuk barang-barang yang di situ nanti transaksinya terjadi riba nasi'ah. Ini berarti saling takobut. Saling takobut pada komoditi riba. Ini nomor dua. Maka perlu dilihat itemnya tadi pada saat mau ditransaksikan itu apakah melibatkan komoditi riba atau tidak. Riba nasi'ah ya, di situ catatannya. Contoh, dia gandumnya mau dijual dengan syair 100 sok dengan 200 ya. Mi'ah sok bur bimi'atai sok syair. Fahadza jaiz bi syart at-taqabut qabla at-tafarruq. Jadi ini kalau kita sudah tuntas pembahasan tentang riba, maka bagian ini bukan lagi menjadi masalah bagi kita, karena kita sudah selesai kaidah ini kita bahas. Sehingga kenapa kok harus begini aturannya, kenapa ketentuannya seperti itu, ini kita sudah selesai melewati pembahasan ini. Li'anna bay'al bur bi sya'ir ishtarat fihi at-taqabud qabla at-tafarruq. Karena ketika kita mentransaksikan bur dengan sya'ir, maka di situ syaratnya adalah taqabud, sebelum mereka berpisah. Dan juga berdasarkan hadis dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, la ba'sa an ta'khuzaha bi si'ir yaumiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma syai'. Ini kaidahnya yang diberikan ketika ada orang utang dinar mau bayar dirham, atau sebaliknya, bayar utangnya dirham mau bayar pakai dinar, maka dipersilahkan selama berapa harga konversinya saat itu, dan kemudian harus tuntas saat itu juga, nggak boleh ada yang tertunda. Li'annahu yabi' darahim bidananir au dananir bidarahim wa bai'ud darahim bidananir yustarot fihi taqabud qobla tafarruq. Jadi sekali lagi ini hanya pada komoditi riba. Kalau pada barang yang lain dan tidak terjadi hal ini, ya berarti nomor dua tidak perlu. Yang ketiga, apa yang harus diperhatikan pada saat menjual barang salam kepada si A atau kepada si Muslim ilaih? Alla yaj'aluhu samanan li salamin akhar. Nah, barang tadi si Muslim fihi itu tidak boleh dia menjadi modal untuk akad salam yang lain. Li'annahu idza ja'alahu samanan li salamin akhar fa innal ghalib an yarbah fihi. Nah, kalau itu dijadikan sebagai modal untuk akad salam yang lain, maka otomatis dia di situ pasti akan mendapatkan untung. Wa hina idzin yakunu rabbiha fima lam yatman. Dia akan mendapatkan keuntungan pada sesuatu yang dia tidak menanggung resikonya. Misaluhu, contohnya apa? Halas salam, dia awalnya itu beli 100 sok gandum. Harusnya kan berarti A kasih 100 sok gandum kepada si B. Faqala, kemudian dikatakan sana ja'aluha salaman fi khamsin minal ghanam. Jadi harusnya kan si A tadi dia ngasihnya itu, ini tadi apa nomor tiga, yaitu tidak dijadikan modal akad salam lagi. Nah, itu ya. Ini tadi kalau pada saat si B-nya menjual kepada si A, lalu si A bayarnya dengan komoditi riba, itu ya. Maka ini harus mengikuti kaidah. Kalau yang nomor tiga ini kan awalnya antara A sama si B. B misalkan bayar uang. Lalu A berkewajiban tadi ngasih apa? Gandum. 100 sok gandum. Nah, sama si B, 100 soknya ini dipakai mau buat bayar. Ini enggak boleh. Jadi dia bilang A, 100 soknya itu untuk modal supaya nanti kamu bayar ke saya adalah 5 kambing. Ini enggak boleh. Karena pada saat dia menyerahkan 100 sok gandum, untuk mendapatkan 5 kambing, B itu pasti untung dia. Ya, pasti untung. Dan tabiat daripada akad salam adalah dia akan mendapatkan 5 kambing tadi dengan harga yang lebih murah karena skemanya skema salam. Meskipun ya kata beliau salam itu boleh saja sebenarnya pada hewan tidak apa-apa. Akan tetapi kalau dibuat dengan model seperti tadi berpotensi jadi masalah. Ini dikatakan fahadza la yajuz, tidak boleh. Li'annal ghalib annahu la yaf'al hadza illa bi ribhin. Enggak mau itu si B melakukan semacam tadi kecuali pasti ada keuntungan yang dia ambil. Ketika dia, okay, saya mau bayarkan berapa tadi? 100 sok gandum. Tapi ini nanti untuk mendapatkan 5 ekor kambing ya. Harusnya kalau untuk dapat 5 ekor kambing dia enggak 100 sok. Bisa saja 120. Sehingga B di situ pasti untung. Maka ini jadi masalah. Wa anna hadhil ghanam al khams tusawi 120 sok. Nah, benar kan? Di sini disebutkan ini harusnya untuk dapat 5 kambing itu bayarnya 120 sok bukan 100. Wali annahu yuaddi ila qalbiddain bihaitsu yakunu kullama halla. Nah, di sini kenapa juga enggak boleh? Ada potensi mengubah utang setiap kali jatuh tempo lalu kemudian diubah jadi akad salam. Ini seperti hilah jadinya. Hilah apa? Mengubah dain, mengubah utang, lalu ditambah waktunya. Ya, dengan cara apa? Nanti si debiturnya membayar lebih. Sehingga akhirnya hutangnya nanti menjadi tatarakam alaihi duyun. Jadi semakin bertumpuk-tumpuk. Farrajih anna bai'ahu jaiz lakin bisyurut as-salasa al-mazkura. Sehingga kesimpulannya boleh kita menjual kepada si A dengan 3 syarat tadi. Ini ya. 1, 2, dan 3. Ini 3 syarat yang diperhatikan. Kalau posisinya B mau menjual muslam fihi kepada muslam ilaih. Boleh dia jual dengan 3 syarat tadi. Ini pembahasannya ketika posisi muslam fihi ini masih di A ya. Masih di A. Belum qabd. Farrajih. Nah, ini tadi sudah ya. Amal mazhab fa inna bai'ahu la yajuzu mutlaqan wa daliluhum. Kalau Hambali itu mengatakan tidak boleh secara mutlak ya. Mazhab Hambali tidak boleh secara mutlak. Pokoknya kalau si B belum nerima barang dari akad salam yang dia lakukan berarti tidak boleh sama sekali. Dengan dalil man aslama fi syai'in fala yusrifu ila ghairi kama sabaqo, seperti yang sudah disampaikan hadisnya. Akan tetapi hadzal hadis dhaifun kama haqqaqahu Ibnu Qayyim fi tahzibis sunan. Tapi ini hadis dhaif sebagaimana yang sudah ditahqiq oleh Ibnu Qayyim. Dan kemudian kalaupun seandainya ini dianggap sah, fa innahu yata'ayyan an yakuna ma'nahu man aslaha fi syai'in fala yusrifu ila ghairi ay ila salam ghairi. Kalaupun misalkan gitu ya, itu makna hadisnya mau dianggap sahih, tapi maksud hadis itu adalah jangan dipakai sebagai modal akad salam berikutnya. Ay la yaj'aluhu ra'sa malin li salamin jadidin. Itu yang nomor 3 tadi. Amma idza qulna innal hadis laisa bi sahih fa inna bai'ahu al aslu fihi al hil. Apalagi kalau kita bilang bahwa hadisnya tidak sahih, maka berarti secara prinsip jual beli itu hukum asalnya halal. berdasarkan keumuman dari firman Allah, wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Walianna hadis Ibn Umar radhiyallahu anha yadullu ala jawazi misli hadhihi al-mu'amalah. Nah, masalahnya juga ada hadisnya Ibn Umar tadi menunjukkan bahwa model mu'amalah yang semacam ini tidak apa-apa. Boleh dia. Artinya tidak ada perbedaan antara dainus salam dengan dain yang lain. Utang karena salam dengan utang karena yang lain. Wa man idda'a farqan baina dainis salam wa ghairihi falyati bih. Nah, kalau ada yang mengklaim itu berbeda, maka silakan tunjukkan dalilnya. Mana yang membedakan keduanya. Kemudian, wala hibah. Tidak menghibahkan. Ini kan tadi berarti B mau menjual. Dan itu mazhab tidak boleh, tapi yang dikuatkan oleh Syaikh Utsaimin di situ adalah boleh. Nah, wala hibatu ay hibah al-muslam fihi falayajuzu antahabah. Jadi, si muslim fihi ketika masih di tangannya A atau si muslim ilai berarti tidak boleh dihibahkan. Wa hadhil ibarat tahtaha nau'an. Nah, ini kita bisa lihat ada dua kemungkinan ya yang bisa muncul di sini. An yahabahu liman huwa alai, dia mau hibahkan kepada si A itu sendiri, atau yahabahu li rajulin akhar, dia hibahkan kepada si C. Wa umumu kalamil mu'alif yashmul hadha wa hadha. Jadi dia bisa dua makna ini yang tercakup dalam ucapan si penulis. Fala yajuzu antahabal muslam fihi liman huwa alaih wala li rajulin akhar. Berarti kalau dari ucapan penulis, tidak boleh dua-duanya. Amma hibatuhu liman huwa alaih faqalu inna hadha dakhil fi qawlihi fala yusrifuhu ila ghairih. Nah, argumen yang dipakai oleh mazhab Hambali berdasarkan hadis dhaif yang tadi dikatakan. Wa aidan al-hibah taqtadi ainan mamlukatan tu'tiha li syakhsin. Pada saat kita menghibahkan barang itu, berarti barangnya nanti akan pindah, akan dijadikan miliknya si penerima hibah. Wal jawab komentar kita adalah amal hadis faqad qala fala yusrifu ila ghairi wa hadalam yusrifu ila ghairi. Ini sebenarnya tidak masuk dalam cakupan hadis gitu ya. Amma ta'lil fanakul innahu idza wahabal muslim muslim fihi liman huwa alaih wa qala wahabtuka ma fi zimmatika minal bur fa hadhihi al hiba bi ma'na al ibra. Nah, perhatikan. Ini sekarang dibahas adalah hibah. Kan harusnya posisi si A itu sama si B. A berkewajiban ngasih gandumnya si B. Nah, berapa tadi? 100 so. Ini kewajiban si A. Karena B sudah bayar. B sudah ngasih uang. Ini tahap 1. Maka di tahap 2 berarti A berkewajiban ngasih gandum ke B. Lalu B bilang, A, gandum saya yang 100 so itu, itu untuk kamu aja deh. Paham? Nah, pada saat si B bilang, ini mau dikasihkan ke si A, mau dihibahkan kepada si A oleh si B, ini kan artinya adalah B menggugurkan. Ya, gugurkan kewajiban A. A harusnya wajib ngasih. Tapi karena si B bilang, udah, enggak apa-apa, yang 100 sok, biar aja di kamu, itu untuk kamu, saya hibahkan. Ini kan berarti A namanya, B menggugurkan kewajiban si A, ibro. Nah, ini disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di dalam mazhab Hambali. Ketika mereka menggugurkan utang, tanggungan, dan seterusnya, itu maka dianggap gugur, diperbolehkan sama mereka. Nah, anehnya kenapa kok dalam utang-utang yang lain itu boleh berlaku skema seperti itu? Kita misalkan ngutangin orang dan yang lain, lalu kita bilang utang kamu dianggap lunas ya. Itu kan berarti kita menggugurkan, menghibahkan sesuatu kepada dia. Nah, tapi anehnya kenapa kok di dalam akad salam nggak boleh? Kenapa kok nggak berlaku? Kan sama saja. Si A jadi punya utang sama si B melalui akad salam. Kan sama saja, si A masih berutang dengan si B. Harusnya kan dia diberlakukan seperti utang-utang yang lain. Fala syaka annahu idza wahabal muslim fihi ilal muslim ilai jaza, harusnya adalah boleh. Sehingga tidak apa-apa kalau mau diberikan. Li'anna aksar ma fihi annahu abra'ahu minhu wal ibra' khairun wa ihsan fa kaifa namna'uhu. Kenapa kok kita malah melarang gitu, padahal ibra' itu khair wa ihsan. Amma idza wahabahu li ghairihi mislu an ya'tiya rajulun faqirun. Nah, ini sekarang konteksnya kalau kondisinya B mau kasih, yang ini boleh. Nah, sekarang kalau ada orang miskin, ada si C, ini orang fakir. Nah, si C datang ke B, B, tolonglah saya enggak punya beras, saya enggak punya bahan makanan dan seterusnya. Si C datang, dia minta sama si B. Lalu apa yang dilakukan oleh si B? Maka si B bilang, ana muhtajun, ini tadi si C bilang ya. Maka si B bilang, inda fulan li salam. Dia bilang sama C, C, kamu gak punya beras. Iya, oke. Okay. Saya itu beli 100 kilo beras dari si A, atau 1 ton. Kamu datang ke A dan kamu ambil. Misalkan berapa? 200 kilo kamu ambil. Berarti di sini si B menghibahkan untuk si C. Fa'ala ra'il mu'alif la yasih. Kalau ikut pendapatnya penulis tadi enggak sah model semacam itu. Gara-gara si B-nya dianggap belum nerima. Kan barang masih di A, belum masuk ke B. Lam yakbid assalam. Maka berarti kalau gitu si B belum menjadi pemilik dan dia enggak bisa menghibahkan. Akan tetapi pendapat yang sahih kata Syekh Utsaimin boleh semacam itu. Sehingga enggak masalah kalau si B kemudian mau menghibahkan barang yang dia beli dengan skema salam tapi barangnya masih di A. Laisa fiha darar itlaqan, tidak ada masalah sama sekali di situ, tidak ada pelanggaran muamalah. Raka'annahu ahalahu ala hadzar rajuli yaqbidul haqqo minhu tsumma yatamallakuhu li nafsihi. Ini sama seperti B nyuruh si C, C kamu ambil ya beras saya di A nanti untuk kamu. Kan tidak masalah. Wa ayyumani in syar'iyyin yakunu fi hadza. Kata Syekh Utsaimin, di mana letak sisi larangannya? Di mana letak sisi masalahnya? Kan tidak ada. Wa laisa hunaka gharar falau kana bai'an na'am. Di situ kan tidak ada gharar. Karena konteksnya kita mau menghibahkan. Beda kalau nanti modelnya adalah jual beli. Ya idza ba'al muslim fihi li ghairil muslim ilai rubbama yata'adzar qabduhu wa yasir fihi jahalah. Oke lah kalau dari B dijual ke si C dan barang bisa saja enggak nyampe ke B. B enggak dapat barangnya. Oke, itu bisa saja jadi goror, jadi jahala. Tapi kalau dalam konteks hibah, fal mauhubu lahu imma ghanim aw salim. Ya, si C selaku penerima hibah statusnya hanya dua, beruntung atau tidak rugi, itu saja. Karena kalau dia bisa ngambil barangnya dari si A, ya dia untung, dapat berasnya tadi 100 kilo. Kalau ternyata si A-nya ngeles, berasnya belum ada, dan seterusnya, si C juga tidak rugi sebenarnya. Wa ala hadza fal qaul as-sahih annahu yajuzu hibatul muslim fi sanhi wa habtahu lil muslim ilai au li akhar. Baik nanti dia hibahkan kepada si A atau dihibahkan kepada si C. Nah, walal hawalah bihi wala alaihi wala akhdhu iwadhihi. Di sini dikatakan hawalah juga sama gitu ya. Seperti misalkan dia bilang muslim ilaih lil muslim. Nah, perhatikan di sini. Muslim ilaih lil muslim. Muslim ilaih tadi adalah si A, si penjual. Muslim adalah si B, si pembeli. Dia bilang, ahaltuka bidainika ala fulan. B, kamu minta berasnya jangan ke saya ya, kamu mintanya ke si C. Nah, maka fahadhi hawalah bihi ai lama halal ajal ja'al muslim ilal muslim ilaih wa qala a'tinil assalam qala inna fulan indahu limi asa' bur. Jadi ceritanya waktu tiba pengambilan, si B datang ke A. A bilang, B, kamu ngambilnya dari si C ya. Seperti itu. Kemudian, sama ya. Ini dibolak-balik dia disuruh mengambil. Atau nanti kemudian dia minta orang lain ngambil langsung dari si A. Sama, dan ini kalau menurut penulis tidak boleh. Dengan argumen apa? Berdasarkan hadis tadi. Akan tapi ini dibantah oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah wa shawab annahu yasih. Tetap sah. Sehingga ini juga berdasarkan keumuman hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man uhila bidainihi ala maliin falyatba'. Orang kalau punya piutang lalu kemudian si debiturnya mengalihkan dan kita dialihkan kepada orang yang mampu, ya maka terima. Termasuk juga wala akhdhu iwadih. Apa arti akhdhu iwadih? Bukankah ini jual beli, kata Syaikh Utsaimin? Tapi sebelumnya sudah dibahas tentang jual beli. Sehingga maka ya sudah, al murad bil bai' fi masabak idza ba'ahu bin nukut. Kalau sebelumnya itu menjual dan dia minta si pembelinya bayar pakai uang, kalau di sini akhdzul iwadnya itu bayarnya pakai apa? Bi ghairi nuqud. Ya. Maka sama-sama tidak boleh, kata penulis. Walaupun yang lebih tepat adalah diperbolehkan. Ja'u bi ibaratain fala budda an nunzil kulla wahidah ala makna yukhalif al-ukhra. Jadi di sini ada semacam pengulangan oleh penulis. Akan tetapi dipahami kalau yang pertama adalah dengan uang, maka yang kedua adalah berarti si B menjual tapi dibayar bukan dengan uang, melainkan dibayar dengan barang. Tetap kalau kata penulis tidak boleh, akan tetapi yang lebih tepat seperti yang sebelumnya ini diperbolehkan. Dengan tiga syarat yang sudah kita bahas. Wala yasihur rahan wal kafil bihi. Nah, bagaimana kalau melibatkan akad gadai dan juga kafalah? La'annal muslim qala lil muslim ilai. Pembeli bilang sama si penjual, saya mau kamu memberikan rahan kepada saya supaya saya bisa percaya. Karena yang namanya akad salam itu kan si muslam ilaihnya, si penjualnya itu berutang kepada si pembeli. Pembeli sudah bayar lunas nih. Berapa harga 1 ton, berapa harga 10 ton beras. Nanti dia bayar lunas. Nanti kalau kamu kabur gimana? Kalau kamu ndak nyerahin barangnya gimana? Maka kasih sama saya barang gadai. Nah, akhirnya kemudian si penjual menggadaikan untanya atau menggadaikan mobilnya dan seterusnya. Maka ini dikatakan oleh penulis tidak sah. Karena pada saat terjadi kegagalan untuk serah terima, berarti si pembeli akan mengeksekusi barang gadai ini. Nah, ini berarti nanti dia akan melakukan transaksi salam kepada yang lain ataupun akan mengkonversi, mengubah kepada transaksi yang lain. Wa kadzalika la yasih akhdhu al-kafil, juga tidak boleh mengambil kafil penjamin berupa orang. Ini sama, nanti kalau si A tidak bisa menyerahkan barang, maka yang dieksekusi adalah kafilnya tadi. Nah, cuman fas-shawab idzan jawazu akhdhi rahan wal kafil wad-dhamin bihi. Jadi tetap boleh, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, enggak masalah kalau kita mau ambil jaminan-jaminan semacam tadi. dan semuanya boleh gitu ya. Wala jahala wa hadhi uqud tawsiqat wal asl fil uqud al hil. Dan secara prinsip hukum asal akad itu adalah halal. Baik, babul qardi, kita sudah selesai dari bab tentang akad salam. Ini ada bab yang baru yaitu tentang al-qard, tentang utang piutang. Mungkin nanti kita akan bahas yang al-qard ini di tema berikutnya gitu ya. Supaya nanti masuk ke topik yang baru. Itu di bab yang baru. Baik, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, apakah ada batasan atau parameter untuk barang disebut muayyan atau bukan? Misalnya ada barang berupa tas dengan brand X, di mana secara berkala setiap 6 bulan sekali brand tersebut memproduksi dengan tipe yang berbeda-beda dengan jumlah yang banyak untuk masing-masing tipe. Apakah pemesanan barang untuk salah satu tipe dari brand tersebut termasuk muayyan Ustaz? Dan bisakah menggunakan akad salam atau tidak? Baik. Mayan ini berarti barang sudah ditunjuk dan dia tidak tergantikan, gitu ya. Jadi kalau dibilang, kita ambil contoh kalau misalkan apa uang gitu ya, uang 10.000, yang mana uangnya terserah, pokoknya uang 10.000 ya, itu nanti berarti mausu fi zimmah, itu nanti muayyan dengan fi zimmah sebenarnya ya. Tapi kalau nanti berhubungan dengan salam ya, kita akan libatkan mausu fi zimmah. Sehingga kalau dibilang uang 10.000 dan tidak ditentukan yang mana yang 10 ribunya, maka itu dia masih mausuf fi zimmah. Lalu kalau ditentukan yang ini ya uangnya ya, itu biasanya ada nomor seri pada uang, yang nomor serinya 345. Ya sudah, ini sudah ditunjuk yang ditentukan, saya uangnya 10 ribu yang ini. Nah, bagaimana tadi dengan tas? Tas kemudian dia brand X tipe 1 misalkan. Apakah itu muayyan atau dia mausuf fi zimmah? Harusnya dia adalah mausuf fi zimmah. Kecuali sudah ditentukan misalkan ada berapa? Ada 100 tas brand X plus tipe 1 gitu ya. Lalu kemudian ditunjuk, yang itu ya, saya mau yang itu. Ditunjuk satu. Maka dia menjadi spesifik, dia menjadi muayyan. Nah, bisa enggak brand X kemudian tipe 1 itu menjadi muayyan? Bisa dia. Kalau memang jumlahnya sangat sedikit atau bahkan satu gitu ya. Ada kan barang-barang itu dicetak hanya satu gitu. Jadi begitu disebutkan brand X tipe 1 misalnya, ya dia jadi muayyan karena cuma satu barangnya. Tapi kalau tipe X-nya ini misalkan ratusan ya, masih ribuan bahkan, ya sudah. Yang jelas pokoknya brand X tipe 1. Atau brand X tipe 2. Apalagi brand X tipe 5 dan seterusnya. Ini kalau kita bicara tentang mausuf fi zimmah dengan muayyan. Selama bendanya belum ditunjuk yang ini. Karena dia kalau sudah muayyan yang ini, maka dia kan nggak bisa diganti dengan yang lain. Ya. Tapi kalau brand X tipe 1, dia beli yang di sini nggak dapat, dia bisa cari yang lain dengan brand yang sama dan tipe yang sama, masih memungkinkan. Nah, nanti kaitannya juga dengan akad salam, apakah barangnya itu tersedia di pasaran atau tidak, itu ini juga menjadi bahan pertimbangan. Karena waktu kita membahas tentang akad salam, salah satunya adalah untuk memperkecil peluang goror, maka keberadaan barang di pasaran itu harus tersedia sehingga memungkinkan pada saat kita lakukan transaksi barang nanti bisa diserahkan kepada si pembeli. Jangan sampai sudah deal barangnya ternyata terbatas, bahkan kita nggak dapat di pasaran. Itu juga poin yang perlu diperhatikan. Tapi kalau pertanyaannya tadi adalah apakah brand X tipe 1 itu muayyan atau mausuf fi zimmah? Jawabannya mausuf fi zimmah, gitu ya. Enggak, apalagi kecuali tadi ya tipenya satu saja gitu. Tapi kalau tipe 1 itu diproduksi ada beberapa unit, itu insya Allah sudah jadi mausuf dia, ya. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah diperbolehkan penjual salam tidak menaikkan harga? Jadi profit penjual salam hanya berupa fee dari supplier, Ustaz. Gimana? Apakah diperbolehkan penjual salam tidak menaikkan harga? Jadi profit penjual salam hanya berupa fee dari supplier. Harusnya secara prinsip boleh. Jadi ada supplier, lalu di sini ada penjual, di sini ada pembeli. Dan kemudian B dengan C melakukan akad salam. Si C disuruh bayar, B berwajiban ngasih barang, tapi B nggak ngambil profit sama sekali dari si C. Ya. Secara prinsip nggak masalah. Yang penting barang yang dijual B memenuhi syarat sah salam. Disebutkan speknya, kriterianya, harganya, temponya semua. Disebutkan C bayarnya lunas. Lalu kemudian B nggak ngambil untung, nggak masalah, gitu ya. Jadi B jual rugi pun boleh, B jual rugi pun boleh, karena bukan syarat sah salam B harus untung, bukan syarat sah salam B harus untung. Sehingga kalaupun B rugi ya harusnya nggak masalah. Tinggal nanti deal-dealannya B dengan si A seperti apa, gitu ya. Jadi ketika D dengan si A, B dengan si A, lalu B akan minta komisi, B akan minta fee dari si A, tidak masalah, gitu ya. Jadi tidak menjadi syarat sah salam harus untung si B dari si C. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimanakah cara belajar muamalah yang baik sehingga kita mengerti dan paham dan bisa memastikan transaksi dan kaitan-kaitan muamalah? Dan yang kedua, dalam akad istisna pemesanan barang sekaligus pasang di rumah, berupa pintu rumah dan lain-lain. Jika dalam prosesnya ada akad ulang dan ganti kriteria atau spek, itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Yang pertama tentang cara belajar muamalah, gitu ya. Jadi cara belajar muamalah, jangan dihafal kasusnya. Kalau ngafalin kasus muamalah itu nanti kita pusing sendiri. Ada ratusan, ada bahkan ribuan kasus muamalah. Kalau kita cara belajarnya adalah dengan menghafalkan kasus, mungkin agak sulit. Makanya yang harus dihafal adalah kaidah. Jadi kenapa para ulama membuat kaidah? Ya. Kemudian apalagi selain kaidah? Baik kaidah fikih ataupun kaidah usul, ini kaidah ini fungsinya adalah tali pengikat. Jadi kalau kita mau belajar, maka pelajari kaidahnya, pelajari patternnya, polanya, ataupun rumus ataupun kerangka berfikirnya. Nah, kasus itu ibaratnya tangkai padi. Jadi kaidah itu tali pengikat, kasus-kasus itu adalah seperti tangkai padi. Kalau kita ngumpulin tangkai padi satu-satu, pegang pakai tangan kita, nggak bisa kepegang. Ya, tangkai padi itu ada di sawah itu ada berapa tangkai? Ratusan, bahkan ribuan. Nggak kepegang. Anggaplah kepegang sama kita. Gimana cara bawanya? Nggak bisa. Maka kita butuh kaidah. Kaidah itu adalah yang ngiketin tangkai padi tadi. Kita kalau panen padi di sawah itu, ya butuh tali. Ya sudah, diikat pakai tali. Diikat berapa ikat, berapa ikat. Nanti dimasukkan ke kayu dan seterusnya. Gampang kita bawanya. Maka pastikan kita punya tali pengikat. Dan tali yang kita punya itu panjang. Ya. Sehingga berapapun kasusnya, kalau dia sudah terikat rapi, itu enak. Oh, kasus ini. Dia masuk di ikatan yang sebelah sana. Oh, kasus ini masuk yang sebelah sana. Sehingga kalaupun kita tidak ngafal, kita sudah punya kaidah, dia akan terjawab sendiri gitu. Jadi sekali lagi jangan dihafalin kasusnya. Kasus itu boleh dipakai untuk apa? Untuk mempertajam kaidah bisa gitu ya. Misalkan kita punya kaidah apa? Kita sudah paham polanya, sudah paham patternnya. Kita butuh kasus untuk apa? Untuk praktek, untuk mempertajam, silahkan. Ya. Jadi cara memakai kasus adalah seperti itu, bukan untuk dihafal. Orang kalau hanya menghafal kasus, sulit bagi dia untuk menguasai fikih muamalah, gitu ya. Itu yang pertama poinnya, kuasai kaidah. Lalu kemudian muamalah itu kan dia punya ciri khas ya, punya karakter dasar. Maka pahami karakter dasarnya. Sama seperti ketika kita mau interaksi sama teman gitu ya, sama orang lain. Tiap orang itu kan karakter dasarnya beda-beda. Ada yang hobinya itu bercanda gitu ya. Ada orang yang tidak suka bercanda. Ini saja sudah beda. Maka bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang yang suka bercanda? Ya, kalau ketemu minimal bercanda. Kalau kita terlalu serius dia tidak suka. Tapi ada juga orang tidak suka dia kalau terlalu banyak gurau. Ada yang orang tuh hobi senyum. Ini kan karakter orang beda-beda. Nah, muamalah itu juga punya karakter dia. Dia punya sifat bawaan. Jadi sifat bawaan yang muamalah itu halal. Kecuali ya, ada sebab kecil yang haram. Artinya, dia akan menjadi haram kalau ada sebab-sebabnya. Tapi secara karakter, dia ini aslinya orangnya murah senyum. Aslinya ramah, luwes, loyal gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama dia ini aslinya enak. Kalau kemudian kenapa kok muamalahnya jadi haram, yang ini dilarang dan seterusnya, itu penyebabnya hanya kecil saja gitu. Sama seperti ketika kita punya teman, orang ini aslinya dia enak, diajak ngobrol ramah dan seterusnya. Tapi kenapa kok dia berubah? Pasti ada sebab gitu. Dari karakter dasar, kenapa menjadi haram, yang ini halal? Pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya inilah yang kita harus kuasai. Ya. Sebab kenapa suatu transaksi itu diharamkan itu yang harus kita kuasai. Hafal sebab-sebabnya, kuasai sebab-sebabnya, nanti kita akan mudah. Dan sebabnya kan tidak banyak. Sebab internal dan sebab eksternal saja. Sebab internal itu kaitannya nanti dengan zatnya, kaitannya dengan riba, kaitannya dengan goror, kaitannya dengan syarat, waktu, tempat, ya, kemudian dengan apa yang faktor eksternal itu mudorot, kemudian juga efek ya, ta'awunnya nanti dalam yang haram atau tidak. Kurang lebih ada 8 atau anggaplah 10 gitu ya. Ya sudah, maka itu yang dianalisis ketika kita menemukan satu kasus. Ada enggak sebab yang membuat dia bermasalah? Kalau enggak ada ya sudah, dia akan stay dengan karakter aslinya, yaitu halal gitu. Sehingga itu yang pertama, yang kedua, yang pertama kuasai kaidah, yang kedua adalah kenali penyebab yang haram apa saja, karena yang haram lebih sedikit. Jadi belajarnya itu dari yang haram-haram itu. Ya, kenapa kok muamalah yang seperti ini tidak boleh? Kenapa ini dilarang? Itu ada kaidahnya, ada sebabnya. Lalu kemudian yang ketiga, mungkin dua itu cukup sih. Ya, dua itu saja sudah cukup. Yang penting jangan dengan ini ya, jangan kasus tadi. Dan kemudian mengenai kita pesan pintu gitu ya, pesan pintu. Kemudian minta pasang, boleh kan? Lalu terjadi perubahan, apa namanya, perubahan spek. Tadi pintunya misalkan, apa nih namanya, segi empat gitu ya. Kita pengen pintunya kalau bisa bulat lah pak, gitu ya. Pengen, bosen kalau ngelihat pintu itu, pintunya begini. Bosen kita lihat pintu yang begini tuh. Kita pengen pintunya bulat di sini engselnya. Untuk mengubah dari petak ke bulat ini kan ada kerjaan lagi. Ya sebenarnya secara prinsip tidak apa-apa. Tapi kalau si tukang yang buat pintunya itu minta bayaran lagi ya kita harus bayar. Karena kan deal-dealan awalnya dengan dia apa? Petak. Ya kita harus ikuti syarat itu gitu loh. Makanya deal-dealan awalnya itu biasanya mereka nggak mengenakan tarif selagi dalam batas wajar gitu loh. Ya perubahan-perubahan itu dalam batas wajar apa misalkan. Pak ini terlalu tebal pak dipotong bawahnya. Pak yang ini nanti yang tengah dikasih kaca satu pak ya. Biar nanti kadang pintu itu kita biar kasih kaca biar bisa lihat misalkan. Nah selama batasan-batasan wajar biasanya mereka juga tidak begitu perhitungan ya. Tapi kalau menurut mereka sudah berlebihan dan itu sudah di luar kesepakatan mereka akan minta tarif tambahan gitu. Dan secara prinsip tidak apa-apa, boleh-boleh saja gitu ya. Kecuali memang kita sudah jelasin, saya mau pintu yang speknya begini ya. Begitu datang beda, nah itu kita berhak tuntut dia. Suruh, kamu harus buatin pintu ya speknya yang begini. Nah itu kita tidak perlu bayar kalau itu, karena kewajiban dia. Tapi kalau dia sudah kerja dengan baik, pintu dikasih sesuai dengan permintaan, malah kitanya yang menyalah gitu kan. Kita minta, aduh pak jangan yang petak deh. Ubah jadi bulat, ya sudah berhak dia minta cas. Atau kalau dia tidak mengerjain, dia juga berhak gitu ya. Maka tergantung deal-dealannya seperti apa untuk masalah pintu ini. Wallahu a'lam. Cukup. Baik, itu yang kita bisa bahas untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.